إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita langsung pada bab al-ghuraba wa awsafuhum wa adamul wuhshah min al-qillah. Bab tentang orang-orang yang asing dan bagaimana sifat-sifat mereka serta tidak perlu merasa sendiri karena sedikitnya orang yang mengikuti kebenaran. Dibawakan oleh muallif hafizahullah wa jazahullahu khaira ucapan Allah Subhanahu wa taala, falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 116 menyatakan, falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin, kalau saja dari generasi-generasi sebelum kalian itu ada sisa-sisa orang-orang yang yanhauna 'anil fasad, yang melarang dari kerusakan-kerusakan di muka bumi. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit sekali dari mereka yang kami selamatkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang umat-umat sebelum kalian bahwa mereka sedikit sekali yang berdiri menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang menegakkan dakwah, yanhauna 'anil fasadi fil ardh, yang melarang dari fasad fil ardi, di muka bumi. Ini gambaran betapa sedikitnya ahlul haq, betapa sedikitnya mereka-mereka yang menegakkan kebenaran, yang melarang masyarakat dari kerusakan, yang melarang masyarakat dari kesirikan, yang membimbing mereka di atas kitab wa sunnah, yang mengajarkan kepada mereka akhlak yang baik, yang mengajarkan kepada mereka adab, sopan santun. Sedikit, tidak banyak. Tetapi Allah katakan mereka adalah orang yang diselamatkan. Anjayna minhum, orang-orang yang kami selamatkan. Kecuali sedikit sekali, yaitu orang-orang yang kami selamatkan mereka. Khonibidina azakumullakum muslimin yang saya hormati. Juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah, inna allaha yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang memiliki tiga sifat: At-taqi, Al-ghani, Al-khafi. Yang pertama taqwa, yang kedua merasa cukup. Fa'innal ghina, ghina nafs. Yang namanya ghina adalah kekayaan hati. Yang ketiga khafi, tersembunyi, tidak zuhur, tidak zahir, tetapi tersembunyi. Khana bin na'azakumullah, al-abdu taqiyil ghaniyil khafi adalah seorang hamba yang bertakwa dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan dalam keadaan dia tidak mau dikenal, tidak mau terkenal. Ini ghuraba, orang-orang yang asing, orang-orang yang dalam keadaan tidak dikenal, tidak diketahui, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengenalinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Yang ketiga, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang asing. Qila, dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, wa manil ghuraba, siapa itu orang-orang asing? Qala nasun salihun qalilun fi unasin su'in kathir. Orang-orang yang saleh sedikit, di tengah-tengah orang yang jelek banyak. Man ya'asihim akthar mimman yuti'uhum, yang menentangnya lebih banyak daripada yang mentaatinya. Ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tuba lil ghuraba. Tuba ditafsirkan adalah pohon yang dalam jannah yang dipersiapkan bagi mereka-mereka yang asing di atas kebenaran, yang asing di atas hak, yang menyendiri sedikit di atas kebenaran. Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba, Islam dimulai dalam keadaan asing, tidak dikenal, dan nanti akan kembali asing lagi, kata Nabi. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, tuba lil ghuraba. Qulna manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Qala alladhina yasluhun idza fasada an-nas. Berkata, orang yang dalam keadaan bersikap baik ketika kebanyakan manusia bersikap jelek. Dia bersikap baik menjadi saleh dalam keadaan mayoritas manusia sedang berbuat kejelekan-kejelekan. Innal ghuraba, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya'ti 'alan nas zamanun al-mu'min fihi adhallu min al-amah. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sebentar lagi akan datang satu zaman, al-mu'minu fi, orang-orang beriman padanya, adhallu min al-amah, lebih rendah dari budak. Orang mukmin direndahkan, lebih rendah dari amah. Ini akan terjadi, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suatu saat. Kata Ali bin Abi Thalib, akan muncul nanti suatu zaman, orang mukmin dihinakan, orang mukmin direndahkan, bahkan adzallu minal amah, bahkan lebih rendah daripada budak-budak hamba sahaya. Demikian pula dikatakan oleh Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata beliau, ya ahlas sunnah tarafaku, wahai ahlas sunnah, bersikap lembutlah kalian. Wahai ahlas sunnah, bersikap lembutlah kalian. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fa innakum min aqallin nas, karena sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit. Bersikap lembutlah kalian, karena sesungguhnya kalian adalah kelompok yang paling sedikit. Khonibina azakumullah, disebutkan dalam ayat, disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, disebutkan pula oleh Al-Hasan Ibn Abil Hasan, yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah, disebutkan pula oleh Fudail Ibn Iyad rahimahullah, ittabi' turqal huda wa la yadurruka qillatus salikin, ikutilah jalan-jalan petunjuk dan jangan merugikan kamu sedikitnya orang-orang yang berjalan di jalan tersebut. Wa iyyaka wa turqad dalalah, dan hati-hati engkau dari jalan-jalan kesesatan. Wa la taghtarru bi kasratil halikin, dan jangan kau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah, ikutilah jalan petunjuk dan jangan merugikan kamu, jangan menyedihkan kamu, jangan membuat madarat kepadamu sedikitnya orang yang jalan di jalan tersebut. Biarkan, jangan terganggu, jangan merasa kok kita cuma satu orang, dua orang, tiga orang. Kalau engkau di atas kebenaran, jalan. Kalau engkau di atas hujjah, di atas dalil, jalan. Kalau engkau dalam keadaan di atas perintah Allah dan Rasulnya, maka berjalanlah. Walaupun engkau sedikit. Walaupun engkau sendiri, walaupun engkau hanya 1-2 orang. Ini nasihat dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Sebaliknya, wa iyyaka, hati-hati engkau min turuqid dalalah, dari jalan-jalan sesat. Walaupun mereka dalam jumlah besar, banyak yang mengikutinya, kalau salah, tetap salah. Kalau keliru, tetap keliru. Jangan tergiur hanya karena jumlah mereka yang banyak besar. Jangan terbawa hanya karena jumlah mereka mayoritas besar. Qanibirina azakumullah. Nasihat dari Fudail bin Iyad rahimahullah sangat penting. Karena kebanyakan manusia sering mengukur dengan jumlah. Kalau banyak, maka mereka terfitnah. Wah, ini berarti paling benar. Kalau sedikit, takut, ragu-ragu. Jangan-jangan ini salah. Padahal kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Kebenaran tidak diukur dengan siapa yang mengikut dan berapa yang mengikuti. Kebenaran diukur dengan qala Allah wa qala Rasul. Kebenaran diukur dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, dengan ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, dengan ucapan para a'immah, para imam-imam ahli sunnah, para ulama. Maka itu kebenaran. Maka peganglah kuat-kuat. Adu alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian, apapun yang kalian hadapi di hadapan kalian. Pengikut banyak walhamdulillah, pengikut sedikit tidak apa-apa, jangan ngaruh. Ini makna ucapan beliau rahimahullah. Qala Ibn Muflih rahimahullah, yanbaghi an yu'raf anna kathiran minal umur yaf'al fiha kathirun minal nas خلاف الأمر الشرعي ويشتهر ذلك بينهم ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم. قال ابن مفلح رحمه الله dalam kitab beliau آداب الشرعية juz pertama halaman 263 menyatakan sudah semestinya untuk diketahui bahwa kebanyakan perkara-perkara dikerjakan oleh kebanyakan manusia menyelisihi sunnah yang syar'i. Kata Ibn Muflih, kebanyakan manusia mengerjakan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Wa yastahir dzalika bainahum, dan yang demikian dikenal oleh mereka, sudah masyhur. Wa yaqtadi katsirun minan nas bihim fi fi'lihim, dan kebanyakan manusia yang lain ikut karena mereka banyak, jangan-jangan benar mereka diikuti. Walladhi yata'ayyan 'alal 'arif, maka semestinya bagi orang yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan, mukhalafatuhum fi dhalik, semestinya dia menyelisihi yang salah. Walaupun kebanyakan mereka salah, kita selisihi yang salah itu. Akhirnya kita jadi asing. Akhirnya kita terasing. Qawlan wa fi'lan, dalam masalah perbuatan ataupun masalah ucapan. Wa la yuthabbituhu an dhalika, dan jangan membuat kita ragu, jangan terhalang untuk mengikuti kebenaran. Wahidatihi wa qillatur rafiq, jangan menyebabkan kita ragu untuk beramal dengan kebenaran hanya karena menyelisihi kebanyakan manusia, hanya karena menyelisihi kebanyakan kawan, kebanyakan orang. La yuthabbituh, jangan memperlambat, jangan menghambat. yakini bahwa itu adalah hak dengan dalil-dalil. Kalau terbukti hak dengan hujjah, dengan dalil, dengan ayat dan hadis, maka pegang kuat-kuat. Wa qad qala Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah. Berkata Asy-Syaikh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dari mazhab Imam Syafi'i. Qala la yaghtarrul insan bikathratil fa'ili. Manusia jangan tertipu dengan kebanyakan manusia yang mengerjakan perkara yang salah. Lihada alladhi nuhina anhu, perkara yang kita dilarang untuk mengerjakannya. Mimman la yura'i hadhihi al-adab, yaitu perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang-orang yang tidak memperhatikan adab, tidak memperhatikan sopan santun, tidak memperhatikan akhlak, tidak memperhatikan sikap-sikap yang baik, maka kita jangan terpengaruh dengan mereka. Wa amtathala ma qalahu Sayyid al-Jalil al-Fudail Ibn Iyad. Hendaklah kita praktekkan nasihat para ulama seperti nasihat Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Apa kata beliau? La tastawhish turuq al-huda liqillati ahliha. Kata Fudail Ibn Iyad, jangan kalian merasa sendiri ketika kalian berjalan di atas jalan petunjuk. Liqillati ahliha, karena sedikitnya pengikut mereka. Jangan. Jangan merasa sendiri, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut. Wala taghtarru bikathratil halikin, dan jangan sampai kalian tergiur dengan banyaknya orang yang menyimpang, dengan banyaknya orang yang sesat, dengan banyaknya orang yang keluar dari sunnah. Jangan tertipu dengan mereka. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Hendaklah kalian saling menasehati, saling berwasiat dengan baik terhadap ahlus sunnah, karena mereka itu ghuraba. Hendaklah kalian saling berwasiat, saling menasehati, karena kalian itu ghuraba, kalian orang-orang asing yang sedikit. Wa qala aydan, dan berkata juga, idza balagaka an rajulin bil masyriq sahibu sunnatin wa akhar bil maghrib fab'ath ilayhima assalam wad'u lahuma. Ma aqall ahli sunnah wal jamaah. Masya Allah. Kata beliau, masih kata ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, jika sampai kepadamu ada seorang ahli sunnah di timur dan ada satu orang di barat, sampaikan salamku padanya. Maka kalau kalian ahli sunnah, dapat salam kalian dari Sufyan Ats-Tsauri. Sampaikan salam kepada mereka yang di ujung timur maupun yang di ujung barat. Sampaikan salamku kepada keduanya dan doakanlah mereka. Betapa sedikitnya ahli sunnah. Betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Karena ahli sunnah itu sedikit. Maka sampaikan salam kepadanya. Jangan merasa sendiri. Kalian bersama Imam Ats-Tsauri, kalian bersama Imam Ahlus Sunnah Imam Ahmad rahimahullah. Kalian bersama Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Kalian bersama Imam Sufyan. Kalian bersama Ibrahim An-Nukhai. Kalian bersama sekian para imam-imam. Jangan khawatir. Jadi mana yang terkandung dari ucapan beliau, sampaikan salamku karena mereka sedikit. Ya'ani, hendaklah kalian itu jangan merasa sedikit, jangan merasa sendiri. Karena kalian bersama para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Kalian tidak sendiri. Kalian bersama imam-imam Ahlus Sunnah. Kalian bersama para ulama. Kalian bersama para sahabat wa tabi'in. Kalian bersama para tabi'it tabi'in. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang disampaikan dalam usulus sunnah, apa yang disampaikan dalam kajian prinsip-prinsip sunnah yang dibahas pada setiap babnya adalah ijma'. Ijma', kesepakatan seluruh mereka, para ulama. Apakah yang pernah kita baca dalam Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Rahman As-Sabuni Asy-Syafi'i, di dalamnya berisi perkara-perkara ijma'. Ini yang sudah disepakati. Artinya, kalau kita berpegang dengan akidah tersebut, kalian berpegang dengan akidah Ahlul Hadith, akidah para ulama, akidah para imam-imam Ahli Sunnah. Maka jangan kalian ragu, jangan kalian gelisah ketika yang mengikut sedikit. Jangan. Karena kalian bersama imam-imam. Masya Allah. Maka kitabnya dikasih judul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Akidahnya para salaf dan akidahnya para ashabul hadis. Demikian pula yang kita baca dari kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Demikian pula yang kita baca dari Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai. Demikian pula kitab yang kita baca Al-Aqidah Al-Wasitiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan semoga Allah merahmati seluruh para ulama. Semuanya adalah perkara-perkara yang sudah ijma', sudah sepakati mereka. Artinya kita berjalan bersama para a'immah, para imam-imam. La taghtarru bikathratil halikin wa la tastawhish biqillatis salikin. Jangan kalian merasa khawatir, merasa takut karena sedikitnya orang yang ikut. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Qala rahimahullah, idza balagaka an rajulin bil masyriq, kalau sampai kepadamu ada seorang ahlu sunnah di timur dan ada seorang lagi di barat, sampaikan pada keduanya salamku dan doakan untuk keduanya dengan kebaikan. Ma aqalla ahlus sunnah, sungguh betapa sedikitnya ahlus sunnah. Kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah. Qala Yunus ibn Ubaid, berkata Yunus ibn Ubaid rahimahullah, asbaha man idha arafa sunnah arafaha ghariban. Sungguh sekarang ini kalau ada orang kenal sunnah, akan dia kenali sebagai sesuatu yang aneh. Akan dia kenali sebagai sesuatu yang baru. Ajaran apa ini? Padahal yang kita baca qala Rasulullah. Padahal yang kita baca kitab-kitab para ulama. Kitabnya Imam Al-Lalikai, kitabnya Imam Syatibi dalam Al-Tusam, kitab Ibnu Waddah, kitabnya mereka para imam-imam yang sudah ditulis sekian lama. Tetapi karena sedikitnya orang yang berpegang dengan kebenaran, ketika kita mengenali sunnah, kita merasa ini hal baru, aneh, gak pernah dengar. Bukan salah qala Rasulullahnya, bukan salah hadithnya, salah kitanya. Karena kita selama ini gak pernah ngaji, gak pernah belajar, gak pernah buka Quran, gak pernah baca hadis, maka bagaimana mungkin akan tahu perkara-perkara yang terkandung di dalamnya. Qala wa aghramu minhu man ya'rifuha. Lebih aneh lagi, lebih asing lagi orang yang berpegang dengannya. Kamu kenal saja mengenalinya dengan aneh. Ajib. Kok ada hadis seperti ini? Kok ada riwayat sahih? Saya baru tahu. Itu sudah aneh. Wa aghrabu min dzalik, dan yang lebih aneh lagi yang berpegang dengannya. Dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia terasing, dalam keadaan dia berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Ini lebih aneh lagi, lebih asing lagi. Tetapi Rasulullah mendoakan dengan kalimat tuba lil ghuraba. Tuba lil ghuraba. Qala Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, sami'tu anna lil islami uran yata'allaqu an-nas biha wa innama tumtalaqu 'urwatan 'urwata fa awwalu ma yamtalaqu minha al-hukm wa akhir ma yamtalaqu minha as-salah. Kata Abu Idris Al-Khawlani, aku mendengar bahwa Islam itu terdiri dari urat-urat yang manusia bergantung padanya. Wa innama tamtalikhu urwatan au urwatun urwatun. Tetapi akan lepas satu urat demi satu urat. Fa awwalu ma yamtalikh, awal pertama yang akan lepas dari urat-urat keislaman adalah al-hukmu, hukum. Wa akhir ma yamtalikh minha as-salah, dan yang terakhir yang akan lepas adalah salat. Hukum-hukum lepas satu persatu. Hukum ini, hukum ini, hukum ini lepas satu persatu sampai terakhir apa? Salat. Sehingga tidak heran sekian banyak orang-orang yang rusak, sesat, menyimpang, salat masih. Masih tersisa. Karena itu biasanya terakhir. Maka kalau sholat pun tidak, berarti sudah keterlaluan. Apalagi yang lain. Kalau sudah sholat pun ditinggalkan. Warawa Abdullah bin Mubarak rahimahullah dari Fudail ibn Iyad anil Hasan ibn Abil Hasan rahimahullah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah dari Fudail ibn Iyad dari Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, qala annahu dhukira al-ghani al-mutrif alladhi lahu sultanun ya'khudhu al-mal wa yad'i annahu la 'iqaba fihi wa dhakara al-mubtadi' ad-dhal الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين. Disebutkan kepada Al-Hasan Al-Basri dua golongan. Golongan pertama orang yang kaya, yang banyak hartanya, banyak dunianya, memiliki kekuasaan, mengaku bahwa mereka enggak akan dibalas, bebas berbuat kemaksiatan, banyak harta, berkuasa. Golongan kedua, seorang mubtadi', dhal, orang yang pemahamannya sesat, keluar membawa pedang, memerangi muslimin, menafsirkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang orang kafir ditafsirkan untuk muslimin. Thumma qala, kemudian beliau berkata. Siapa yang berkata? Al-Hasan Al-Basri. Dari siapa dinukilkan? Dari Fudail Ibn Iyad. Dari siapa kita dapatkan? Dari Abdullah Ibn Mubarak. Berarti tokoh-tokoh hebat semua ini ulama menukil keadaan dua tadi. Terbayang tadi, satu ahlu maksiat yang merasa bebas gak akan diadab, maksiat segalanya dilakukan karena kaya, karena berkuasa. Yang kedua, sesat, mengira bahwasanya ayat-ayat ini tentang muslimin padahal tentang orang kafir. Maka mereka memerangi muslimin, membunuh muslimin, menumpahkan darah muslimin. Ibadahnya, sholatnya bagus, bahkan berlebihan. Setelah itu kata beliau, kata Al-Hasan Al-Basri, sunnatukum walladhi la ilaha illahu bainahuma, sunnah kalian demi Allah yang tidak ilah kecuali dia, di tengah-tengah antara keduanya. Yang ini ahli maksiat ekstrim, yang ini ahli ibadah ekstrim. Sunnah kalian di antara keduanya. Bainal ghali wal jafi, antara orang yang melampaui batas ekstrim seperti khawarij, kaum teroris, menafsirkan ayat kepada kufar, diterapkannya kepada muslimin. Ini mereka ghali. Wal jafi sebaliknya, yang tidak memperhatikan agama, tidak memperhatikan ayat, tidak memperhatikan hadis, tidak memperhatikan dalil-dalil, dan merasa bebas saya mau berbuat apapun, enggak ada aturan, mau apa, ini mau saya, tidak ada yang bisa menghalangi saya, karena kaya, karena punya harta, karena punya kekuasaan. Ini na'udzubillah ekstrim ke kiri, yang ini ekstrim ke kanan. Sunnatukum bainahuma, sunnah kalian di antara keduanya. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Bainal ghali wal jafi, wal mutrif wal jahil, antara orang yang melampaui batas dan orang yang bodoh. Fasbiru alaiha, maka sabarlah kalian di atasnya, di atas sunnah. Sabarlah kalian di atas sunnah, yaitu yang berada di tengah-tengah antara keduanya. Antara mereka yang liar, gak punya aturan, dan orang-orang yang ekstrim karena sesat. Kalian di tengah-tengah antara keduanya. Fasbiru, sabarlah. Fa inna ahla sunnah kanu aqalin nas, karena ahlu sunnah itu sedikit di antara manusia. Alladina lam ya'khudhu ma'a ahlil atrafi atrafihim, yaitu yang tidak ikut bersama hura-huranya golongan pertama, yang ahli maksiat tadi, tidak ikut maksiat bersama mereka, enggak ikut hura-hura bersama mereka. Walama ahlil bidah, tidak pula ikut dengan aliran khawarij, dengan pemikiran sesat mereka, dalam hawa nafsu mereka. Wasabaru, dan mereka sabar di atas dalil-dalil sunnah. Mereka sabar ala sunnatihim hatta atau rabbahum, mereka sabar sampai bertemu Rabb mereka, sampai mati. Sampai kapan Ustaz sabar ini? Seringkali anak-anak muda bertanya, Ustaz, sampai kapan kita sabar? Sampai mati. Sampai kapan? Sampai mati. Dan itu jawaban dari Al-Hasan Al-Basri, dari Fudail Ibn Iyad, dari Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, yang menyatakan isbiru hatta atau rabbahum, sabarlah sampai kalian bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Fakadhalika insya'allahi fakunu, insya'allahu fakunu, maka demikianlah kalian semestinya, jadilah seperti itu insya'allah. Thumma qala, kemudian berkata lagi setelah itu rahimahullah, wallahi law anna rajulan adraka hadhihi al-munkarat yaqulu hadha halumma ilayya wa yaqulu hadha halumma ilayya. Kata beliau, demi Allah, kalau ada seseorang yang menemui dan menghadapi kemunkaran-kemunkaran tadi, yang ekstrem ke kiri maupun ke kanan, pasti mereka akan mengajak halumma ilayya, Yang ini berkata, jadilah seperti kami, enak, bebas, liar. Kita bisa bernikmat-nikmat, menghabiskan masa muda kita dengan hura-hura. Kata ekstrem kirinya. Kata ekstrem kanannya, kita harus berjuang, berjihad. Padahal teror. Padahal mengacau. Padahal membunuh muslimin. Membikin gelisah muslimin. Membikin takut kaum muslimin. Mengancam-ngancam kaum muslimin. Dua-duanya ekstrem. Masing-masing berkata, halumma ilayya. Halumma ilayya. Marilah kemari, marilah kemari. Kalau saja orang tadi melihat ajakan yang kiri, ajakan yang kanan, kemudian berkata, la uridu illa sunnah. Aku tidak menginginkan kecuali sunnah. Siapa yang membawa dalil dari sunnah Nabi, kami terima. Yatlubuha wa yas'al anha, mencari sunnah, mencari dalil-dalil, berpegang dengan dalil-dalil. Kata Al-Hasan Al-Basri, inilah orang yang akan selamat. Inilah orang yang akan selamat, bukan ikut-ikutan. Banyak yang ke kiri, ikut ke kiri. Banyak yang ke kanan, ikut ke kanan. Lebih keras suaranya yang kiri, ikut ke kiri. Lebih keras suaranya yang kanan, ikut ke kanan. Maka orang ini plin-plan. Orang ini gak punya tujuan, gak punya arah. Gak punya bimbingan. Harus kita pastikan. Seorang muslim harus berkata sebagai iman bahwa saya beriman pada Allah dan Rasulnya, maka saya tidak akan melangkah kecuali dengan qala Allah wa Rasul. Karena saya muslim, saya beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, maka saya tidak akan berjalan, gak akan melangkah, gak akan bersikap, gak akan berbuat, gak akan beribadah kecuali dengan dalil-dalil dari Quran wa Sunnah. Liyu'ridha lahu ajrun 'adzim, agar dia mendapatkan pahala yang besar. Fakadzalika fakunu insyaallah, maka hendaklah kalian jadi seperti ini insyaallah. Demikian kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dinukil oleh Fudail bin Iyad, dinukil oleh Abdullah ibn Mubarak. Mubarak mengambil dari Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad mengambil dari Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya, ulama tabi'in. Khamilina azakumullah. Berikutnya ucapan Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Madarij Salikin atau masih dalam kitab Kashful Kurbah. Kata Ibn Rajab rahimahullah, innama dhallal mu'min akhiruz zaman bighurbatihi baina ahli al-fasad. Sesungguhnya rendahnya atau direndahkannya kaum muslimin, kaum mukminin di akhir zaman adalah karena keterasingan mereka. Karena keterasingan mereka di tengah-tengah orang-orang yang telah rusak agamanya, di tengah-tengah orang yang telah rusak dengan syubhat dan syahwat. Fakulluhum yakrahuhu, karena dia di atas kebenaran. Sedangkan masyarakat sekian banyaknya nanti di akhir zaman dalam keadaan di atas kejelekan, di atas kemaksiatan, maka gak ada yang suka dengan orang mukmin. Yakrahuhu, gak suka dengan orang yang seperti ini. Wa yu'dhihi, akhirnya diganggu, disakiti. Li mukhalafati tariqatihi, karena dianggap jalannya berbeda, karena dianggap nyeleneh, karena dianggap tidak mengikuti jalan mereka. Wa maqsuduhu li maqsudihim, karena maksudnya, tujuannya juga berbeda, karena cita-citanya juga berbeda, karena jalannya juga berbeda, dianggap salah. Dan kemudian dimusuhi, disakiti, dikucilkan. Ini khonibina azakumullah, keadaan yang sudah digambarkan oleh Rasulullah, keadaan yang sudah digambarkan oleh para ulama, para salaf, as-salih, radwanullah alaihim ajma'in. Maka kalau kita dapati keadaan yang seperti itu, ucapkan sadaqallah wa sadaqa rasuluh, maha benar Allah dan sungguh pasti benar ucapan Rasulnya. Artinya bertambah imannya, bertambah yakin. Alhamdulillah. Ternyata apa yang digambarkan semuanya hak. Apa yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti seperti ini akan terjadi, nanti akan segini terjadi, semuanya terjadi. Sehingga ketika para sahabat diserang oleh pasukan Ahzab yang bersekutu sekian banyaknya, fazaduhum imana, bertambah imannya. Dan mereka berkata, hadza ma wa'adana, inilah apa yang sudah Allah janjikan pada kita, pasti akan terjadi. Dan mereka tidak berbicara kecuali kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan dialah tempat kita bergantung kepadanya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syamsuddin Muhammad Abi Bakar rahimahullah, Ahlul Islam fin nasi ghuraba, kaum muslimin di antara seluruh agama-agama itu yang paling asing, kaum muslimin. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman di tengahnya asing di kalangan muslimin. Wa ahlul ilmi, dan para ulama di tengah-tengah mukminin lebih sedikit lagi asing di tengah-tengah muslimin. Wa ahlus sunnah, dan orang-orang yang berpegang dengan sunnah juga ghuraba, asing di tengah-tengah mereka, di tengah sekian firqah-firqah, sekian kelompok-kelompok. Kelompok sesat yang paling sesat sekalipun seperti Syiah Rafidhah atau Khawarij, itu tidak terlalu dipermasalahkan. Tetapi Ahlus Sunnah seakan-akan na'udzubillah ya, yang paling jahatnya, yang paling sesatnya, yang paling busuknya, yang paling berbahaya, yang paling. Apakah kalian merasa aneh? Apakah kalian merasa aneh? La ta'jabuna min dzalik. Jangan kalian heran dengan itu. Kenapa? Karena memang sudah disebutkan tadi, ghuraba, mereka itu asing di tengah-tengah manusia. Yumayyizunaha minal ahwa'i wal bid'ah. Ahli sunnah berbeda sendiri dengan semua ahlul bid'ah. Hum ghuraba, mereka ghuraba. Wadda'una ilaiha as-sabiruna ala adhal mukhalifim, hum ashadda haulai ghurbatan. Di tengah-tengah ahlu sunnah ada yang sabar di atas gangguan, sabar dalam keadaan diselisihi, sabar dalam keadaan disakiti, maka mereka yang sabar lebih sedikit lagi. Muslimin asing di tengah-tengah seluruh agama. Di tengah muslimin ada orang beriman, asing di tengah-tengah orang yang mengaku-ngaku muslimin. Di tengah orang beriman ada yang berilmu, asing orang berilmu ini di tengah-tengah masyarakat awam yang bodoh. Yang berpegang dengan sunnah sedikit, lebih sedikit lagi. Dan mereka-mereka di tengah-tengah ahli sunnah yang sabar lebih sedikit lagi. Kebanyakan tidak sabar. Ada yang marah akhirnya menyelisihi sunnah. Ada yang jengkel akhirnya melanggar dalil. Ada yang karena tidak sabar dia tinggalkan sunnah, dia selisih pemerintah, dia menentang, jadi khawarij. Padahal tadinya ahlu sunnah. Khamilina azakumullah. Maka yang sabar di atas sunnah lebih ghuraba lagi. Walakin haulaihum ahlullahi haqqan. Kata Nukayim, tetapi yang asing ini adalah golongan Allah sebenar-benarnya, hizbullah. Fala ghurbata alaihim, maka mereka tidak asing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikenal oleh Allah, mereka dimuliakan oleh Allah, mereka dalam keadaan dekat dengan Allah. Innama ghurbatuhum bainal aktsarin, keasingan mereka di tengah-tengah manusia. Tapi di sisi Allah tidak asing. Allah kenal dia. Allah banggakan di hadapan seluruh penduduk langit. Lihat hambaku. Begini dan begitu. Lihat hamba. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau taati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kalau engkau turuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Faulaika humul ghuraba minallahi wa rasulih wa dinih, maka orang-orang yang menyelisihi kebenaran, orang-orang yang mengikuti kebanyakan manusia, mereka kelihatannya tidak ghuraba di antara manusia, padahal mereka asing di sisi Allah, di sisi Rasulnya, di sisi agamanya. Wa ghurbatuhum hiyal ghurba al muhishah, maka keasingan mereka keterasingan yang mengerikan, keterasingan yang mengerikan. Datang kepada Allah, la yukallimuhumullah, Allah tidak mau ajak bicara mereka. Wa la yandur ilaihim, dan Allah tidak mau melihat mereka. Wa la yuzakkihim, dan tidak mensucikan mereka. Wa lahum adzabun alim, tidak dikenal oleh Allah, dan Allah tidak mau menengok mereka, tidak mau mengajak bicara mereka, tidak mau mensucikan mereka. Datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak kenal mereka. Siapa kalian? Ikut siapa kalian? Malaikat-malaikat tidak mengenali mereka. Artinya tidak mengenali kalau mereka di kalangan ahlu sunnah, kalangan muslimin, tidak. Ya Rasulullah, kata para malaikat, mereka ini bukan golonganmu. Minggir kalian, minggir kalian. Ada yang mau masuk ke telaga Nabi, dihalau oleh malaikat-malaikat. Nabi heran, kenapa mereka dihalau? Engkau tidak tahu. Ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Lihat, diasingkan dari Nabi SAW, diasingkan dari telaga Nabi SAW. Ini keterasingan yang mengerikan. Maka biarlah, sabarlah keterasingan kita di tengah-tengah manusia, asal kita tidak asing di sisi Allah, di sisi sunnah Rasulullah, di sisi agama. Kita terus dekat dengan Quran dan sunnah, dekat dengan qala Allah, qala Rasul, dekat dengan qala ulama, dengan aqwal a'immah. Yang kita baca harus kitab-kitab ahlus sunnah, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para imam-imam ahlus sunnah. Sehingga kita tetap dekat dengan mereka, tidak asing di tengah-tengah ulama. Khamilina a'azakumullah. Adapun mereka yang menjauh-menjauh dari ilmu, menjauh dari ayat, menjauh dari hadis, menjauh dari kitab-kitab kuning, kitabnya para ulama, maka mereka akan terasing. Tapi bukan keterasingan yang terpuji, keterasingan yang mengerikan. Tidak dikenal oleh para ulama, tidak diketahui dari jalan ahlus sunnah, tidak dikenal di jalan tauhid, tidak dikenal di jalan sunnah, tidak dikenal di telaga Rasulullah SAW, dihalau oleh malaikat. Gak boleh memasuki telaga. Kata malaikat tadi, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu ya Rasulullah. Ini yang mengerikan. Adapun keterasingan di tengah-tengah manusia, itu hanya dunia, sebentar kemudian sirna. Itu hanya dunia, sebentar kemudian kita wafat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai. Ujian tadi berakhir hanya dalam hitungan tahun. Tetapi keterasingan yang mengerikan adalah keterasingan yang terus-menerus, bukan hitungan tahun, ribuan tahun, lebih dari itu. Yang seharinya 50 ribu tahun, yaitu di akhirat nanti. Diasingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. tidak digabungkan bersama kaum muslimin. Ini mengerikan. Itu keterasingan yang mengerikan. Nasallallahu salama wal afiyah. Qala aidan, berkata juga beliau, wa min sifati ahli al-ghuraba, dan termasuk sifat-sifat orang-orang asing, alladzina ghabbathahum an-nabi sallallahu yang Nabi SAW memujinya, dan dalam keadaan beliau menyebutkan agar kalian ingin, ini menyebutkan puji-pujian agar kalian ingin. Apa ciri-cirinya? At-tamassuk bis sunnah, berpegang dengan sunnah. Idza raghaba anha an-nas, ketika manusia sudah menjauh dari sunnah. Jadi ketika manusia menjauh dari sunnah, kalian tetap di atas sunnah. Wa tarki ma ahdatsu, meninggalkan apa yang mereka ada-adakan dari ajaran-ajaran baru. Ajaran Syiah, ajaran Khawarij, ajaran tariqat-tariqat dhalah, firqah-firqah dhalah. Wa in kana huwa al-ma'rufu 'indahum, walaupun itu yang paling banyak, yang paling ma'ruf, yang paling dikenal, tetap dia selisih. Ini ciri-ciri al-ghuraba. Tetap berpegang di atas sunnah, dan tetap mereka kokoh di atasnya, walaupun menyelisihi kebanyakan manusia. Yang kedua, tajridut tauhid. Sifat mereka adalah memurnikan tauhidnya dari berbagai macam noda-noda syirik. Wa in ankara dzalika aktsarun nas, walaupun diingkari oleh kebanyakan manusia. Baik, ini ciri kedua. Ciri ketiga, tarkul intisab ila ahadin ghairullah wa rasul. Tidak menisbatkan diri pada seorang pun selain kepada Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ta'assub, taklid, dan menyatakan pokoknya kita apa kata fulan. Tidak. Sehingga sangat keliru, sangat salah kalau mereka menuduh kita Wahabi. Kenapa? Karena kita tidak menyatakan harus ikut pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak. Kita tetap menganggap beliau sama dengan ulama yang lain. Kita terima dengan hujah-hujahnya dan dalil-dalilnya. Kalau beliau tergelincir misalnya pada satu masalah dan dalilnya tidak sahih misalnya, kita enggak akan ikut. Sebagaimana ulama yang lain pun demikian. Kita ambil ilmu mereka, dalil-dalil mereka. Maka kita tidak bisa dikatakan Wahabi atau Hambali ataupun fulani, ataupun fulani. Kenapa? Karena kita, ciri-ciri yang ketiga dari ahlu sunnah, al-ghuraba, adalah tidak intisab ila ahadin. Tidak menisbatkan diri, pokoknya saya apa kata fulan. Tidak bisa. La syaikh, wala tariqah, wala madhab. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, tidak mengharuskan ikut pada syekh tertentu, tariqah tertentu, atau madhab tertentu. Wala ta'ifah, tidak pula kelompok tertentu. Kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah, dan melalui seluruh para ulama ahlu sunnah. Kita ambil apa yang mereka bawakan dalil-dalilnya. Qal bal ha'ula'il ghuraba muntasibuna ilallahi bil'ubudiyah. Maka yang namanya ghuraba, orang-orang asing yang dipuji oleh Rasulullah SAW, adalah orang-orang yang terasing karena nisbatnya hanya kepada Allah dalam ibadah. Saya hanya beribadah pada Allah. Hizbullah wahdahu. Dan mengikuti ajaran hanya ajaran Rasulullah SAW. Maka ngikutnya hanya ngikut sunnah. Wa ulaihumul qabiduna 'alal jamri haq. Mereka lah para pemegang-pemegang bara api. Mereka lah para pemegang-pemegang bara api. Artinya, akan mendapatkan ujian yang berat. Al-qabidun alal jamr. Dipegang, tangan terbakar. Enggak dipegang, dia lepas dari sunnah. Maka mereka orang yang istiqamah, dan mereka pegang walaupun dalam keadaan dirinya terbakar, dirinya sakit, panas dan sebagainya, berbagai macam ujian-ujian menimpanya, dimusuhi, diasingkan, dicerca, dituduh, dikatakan dengan berbagai macam provokasi, dikambing hitamkan atas semua kesalahan-kesalahan, tapi tetap dia di atas sunnah, tidak bergeser. Ini orang-orang yang akan asing dan dipuji oleh Rasulullah SAW. Tuba lil ghuraba. Wa aktsarun nasi bal kulluhum laimun lahum. Dalam keadaan kebanyakan manusia hampir seluruhnya menyerang orang yang sedikit ini. Laimun, mencerca orang yang sedikit ini. Fali ghurbatihim bainal khalqi yu'addunahum ahla syududi wa bid'ah. Karena keterasingannya, karena berbeda sendiri, maka masyarakat menganggapnya bahwa orang ini, golongan yang aneh, golongan yang bid'ah. Padahal pegang sunnah. Ya. Dianggap ajaran baru, ajaran bid'ah. Wa mufaraqa lisawadil a'zam. Bahkan akan dituduh orang yang menyelisihi sawadul a'zam. Menyelisihi ahli sunnah. Berkata Abu Bakar Al-Ajurri. Min sifatil ghuraba, termasuk sifatnya orang-orang asing di akhir zaman, allati nu'tabiha ahlul haq, yang disifati dengannya golongan yang berpegang dengan kebenaran, an yakunal ghalib 'alan nasi fi jami' umurihim mithal mu'akhatil ikhwan wa suhbatil ashab wa mujawaratul jiran wa silatul arham wa ibadat wa iadatul marda wa syuhudul janaiz. Keterasingan tidak sama dengan eksklusif. Ini kita dengar dari Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah dalam buku beliau khusus masalah ghuraba, judulnya Al-Ghuraba Minal Mu'mini. Kata beliau, termasuk sifat orang-orang asing adalah sifatnya ahlul haq, yang mereka adalah orang-orang yang kebanyakan manusia dalam keadaan dia sudah tidak lagi berpegang dengan itu, tapi orang-orang ini masih berpegang dengan adab-adab tersebut. Perhatikan ucapan beliau selanjutnya, yaitu selalu mereka memberikan kebaikan pada masyarakat. Misal mu'akhatul ikhwan, mempersaudarakan orang-orang muslim. Wa suhbatul ashab, erat hubungan persahabatannya. Wa mujawaza mujawaratul jiran, memperhatikan hak-hak tetangga. Wa silatul arham, menghubungkan silaturahmi. Wa'iyadatul marba, menengok orang-orang sakit. Wasyuhudul janaiz, menghadiri jenazah, mengantarkan jenazah, menyolatkan jenazah. Wa ma yajri alaihi minal masaib, dan membantu mereka ketika mereka tertimpa musibah. Wa ma yusarruna bihi minal afrahi bid dunya, dan apa-apa yang mengembirakan mereka dari perkara-perkara dunia. Maksudnya memberikan hadiah, berikan apa yang mereka senang ketika kita punya, ketika kita mampu. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, berbeda dengan eksklusif. Oh, kita ghuraba eksklusif. Gak pernah kenal sama tetangga, gak pernah ngurusi orang yang sakit, gak pernah ngurusi jenazah, gak pernah menengok apa kabarnya padahal dia tetangga, gak pernah silaturahmi dengan kerabatnya sendiri. Maka ini khonibina azakumullah bukan ghuraba, Itu namanya eksklusif. Tidak diajarkan dalam Islam. Tidak diajarkan dalam sunnah. Yang diajarkan adalah kita memberikan kebaikan-kebaikan. Menghidupkan sunnah kepada mereka-mereka. Ajaran ini betul-betul asik. Orang itu sebelum menerima kaget dulu. Itu biasanya. Wah, ajaran apa lagi ini? Curiga. Jangan-jangan teroris. Jangan-jangan Syiah. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan itu. Duduk dulu. Dengar dulu. Maka mereka akan tahu. Gak ada sesuatu yang baru. Kita siap dengan konsekuen. Kalau ada yang menyelisih Quran dan Sunnah, kita akan tinggalkan. Perbuatan kalian bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yang mana? Ada. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Iya kan? Karena kita ahli Sunnah. Berpegang dengan Sunnah. Gak ada yang baru. Gak ada sesuatu yang baru. Hanya saja sebagian kita menghidupkan sebagian kecil. Sebagian lainnya belum dihidupkan. Akhirnya orang salah paham. Yang ini dihidupkan, yang itu belum. Yang ini dihidupkan, yang sana belum. Yang diucapkan oleh Al-Ajuri tadi, kebanyakan belum. Sedangkan masalah sunnah tahdzir sudah paling hebat. Akhirnya gak imbang. Akhirnya tidak imbang. Syekh Rabi berkali-kali mengingatkan bahwa mereka-mereka yang tidak mengerti, mereka-mereka yang tidak tahu, mereka-mereka yang belum paham, diajari, diberi nasihat, diberi tahu, didakwahi, bukan dijauhi. Dalam artian, bukan diboikot. Ataupun masalah-masalah pergaulan, kata para ulama, kita memilih orang-orang yang baik untuk menjadi teman. Tapi kalau dakwah, kita mendakwahi semua manusia. Kecuali kalau sudah kita kenal bahwa dia tokoh penyesat umat, yang banyak memiliki syubhat yang berbahaya, maka kita hindari. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh Albani, pertanyaan-pertanyaan kepada Syekh Rabi, pertanyaan kepada Syekh Mukbil, pertanyaan pada sekian masyayikh. Selalu dijawab dengan dua. Imma jahilun fayu'allam, wa imma mubtaji'un fayuhadzar. Bisa jadi dia enggak ngerti, ya diajari. Atau dia seorang sesat, tinggalkanlah. Dibedakan antara jahil dengan orang yang memang mubtaji'un dhal, yang memang mengajarkan kesesatan. Tokoh-tokoh penyesat umat. Adapun kalau dia orang-orang yang ammi, jahilun, yu'allam, diajari. Dan dimulai dengan menghidupkan semua sunnah-sunnah yang diajarkan. Untuk memperhatikan tetangga, mengantarkan jenazah, bersilaturahmi, dan lain-lain. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.